Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan inna. Nah, pembahasan singkat ikhwanillah seputar inna, dan tersisa beberapa fawaid wa tanbihat kita selesaikan hari ini. Al-awwal min al-furuq baina innal maqsurati wal maqtuhati al-hamzah. Al-hamzah bagaimana membacanya? Min al-furuq baina innal maqsurati wal maqtuhati al-hamzah. Al-hamzatu, al-hamzata, al-hamzati, ahman. Hah? Al-hamzatu sebagai apa? Hah? Fa'il dari maqsura. Yang lain? Apa arin? Dilihat nih kita. Apa naibul fa'il, karena maksura isim maf'ul, isim maf'ul maka na'am isim yang dirafakan setelahnya sebagai naibul fa'il. Di antara perbedaan-perbedaan antara inna yang dikasrah dengan inna yang di dengan anna yang di fathah hamzahnya, apa bedanya? Anna anna al-maftuhata al-hamzatu la ta'ti fi sadril kalam. Bahwasanya anna yang di fathah hamzahnya itu tidak bisa datang pada awal kalam. Fala budda an yasbiqaha kalamun. Mesti harus apa? Mendahulunya kalam. Jadi harus ada kalam sebelumnya. Kaqaulika balaghani au ajabani wa nahmin dzalik. Seperti perkataan balaghani atau ajabani dan yang semitannya tadi, alimtu araftu. Naam, baik. Balaghani anna Muhammadan maridun. Terasa sampai kepadaku berita kalau Muhammad sakit. Pakai anna. Dalam kondisi ini tidak boleh kita mengatakan balaghani inna Muhammadan, tidak boleh. Ya. Baik. Jadi penggunaan anna kalau apa didahului dengan suatu kalam. Adapun inna digunakan di awal kalam. Kemudian yang kedua, lakinna la budda an yasbiqaha kalamun. Ya, lakinna itu juga mesti harus didahului dengan kalam. Wa idza lam takun musyaddadatan. Nah, wa idza lam takun musyaddadatan nuni yajib ihmaluha. Baik. Fala ta'manu wa yabqa ma'naha wa huwa al-istidrak. Kemudian apabila dia tidak ditasydid nunnya, maka yajibu ihmaluha, wajib untuk dia apa? Dibiarkan saja, tidak beramal. Nah, jadi kalau cuma lakin itu, lakin, maka ini tidak beramal, tidak menasabkan isim dan merupakan khabar. Nah, fala ta'mal, maka dia tidak beramal. Wa yabqa ma'naha wa huwa al-istidrak, dan masih tetap maknanya yaitu istidrak. Nahu qawlihi ta'ala wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Perhatikan, wa ma zalamnahum, tidaklah kami menzalimi mereka, walakin, akan tetapi, kanu anfusahum yadhlimun. Di sini walakin muhmal, tidak beramal. Wa qawlihi ta'ala lakinir rasikhuna fil ilmi. Perhatikan, lakin ar-rasikhuna fil ilmi ini lebih jelas daripada yang pertama. Kenapa? Karena langsung masuk pada isim. Nah, ar-rasikhun dalam kondisi apa? Marfu. Kenapa? Karena lakin nah, tidak ditasydid nunnya. Tapi kalau seandainya ditasydid nunnya menjadi apa? Iqra. Kalau lakin nah, bacanya bagaimana jadinya? Hah? Apa? Tidak, sekarang kalau ini lakin tanpa tasydid, lakin ar-rasikhun fil ilmi. Sekarang kalau ditasydid, jadi bacanya bagaimana? Lakin ar-rasikhun fil ilmi, na'am, menjadi ar-rasikhun. Taib, ini faedah. Ingat-ingat. Nah, lakin yang tanpa tasydid maknanya sama istidrak, tapi memiliki amalan tidak lebih tidak. Baik. Tsalits qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi la'alla inna ma yuqalinuha ma'na at-tarajji idza kana min al-makhluq. Wa amma fi haqqi man la yasihu fi haqqihi at-tarajji fa hiya lit-ta'lilil mahdh. Ini faedah penting karena kita dapati dalam banyak ayat juga dalam hadis ikhwan fillah. Nah, faedah dari Ibnu Qayyim ini, tinggal-tinggal tentang la'alla. Ya. La'alla ikhwan fillah innama yuqalinuha ma'na tarajji, ya. Hanyalah menyertai la'alla itu makna tarajji, yaitu makna harapan. Atau dalam bahasa kita diartikan semoga apabila itu dari makhluk. Nah, apabila apa? Dari makhluk. Adapun dari nam zat yang pada haknya tidak benar untuk dia berharap, Allah Taqwalillah tidak berharap kepada kita. Nam, karena Allah Maha Mampu. Maka la'alla pada haknya itu lit-ta'lilil mahd adalah untuk ta'lil, untuk memberikan alasan. Faqaulihi ta'ala la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Maka tidak kita katakan semoga kalian itu bertakwa, tapi sebagai na'am hikmah atau ta'lil dari suatu hukum yang Allah tetapkan. Kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ilahnya atau hikmah ditetapkan yang puasa agar kalian itu apa? Apa alif? Hah? Agar kalian itu bertakwa. Nah, baik. Arabia atau masih tersisa. Waraja'ul ladzi fiha muta'alliqun bil mukhatabin. Dan harapan yang ada pada na'am padanya itu berhubungan dengan al-mukhatabin, yaitu yang diajak bicara, yaitu kita semua. Kita semua berharap. Adapun kalau terisi Allah, maka itu bukan apa? Bukan tarajji, tapi ta'lil. Nah, kemudian kita setelah mengetahui bahwasanya tujuannya atau hikmahnya adalah agar bertakwa, kita berharap untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Rabi idha tasalat ma'ala harfiyah az-za'idah fi inna wa akhawatiha takufuha anil amali fil jumlatil ismiyah allati tadkur alaiha. Faedah yang keempat juga penting karena kita banyak dapati, yaitu apabila ma harfiyah za'idah, karena ma nanti banyak sekali jenisnya alhamdulillah. Nah, dalam ugni atau dalam muasilat tulab dijelaskan jenis-jenis ma. Ma mausulah, ma za'idah, ma na'am istifhamiyah dan seterusnya, banyak. Nah, kalau ma yang bersambung dengan inna itu adalah ma harfiyah za'idah. Nah, bersambung dengan inna atau akhwatnya, maka takufuha anil amal, dia mencegah inna dan akhwatnya dari amalan. Berarti tidak bisa beramal lagi pada jumlah ismiyah yang kemasukan. Watamkan jumlahu mukawwalatan min mubtada'in wa khabar, sehingga jumlah tersebut tetap na'am terdiri dari mubtada' dan khabar. Kama kana qabla dhukuril harfin nasikhi, sebagaimana sebelum kemasukan huruf nasikh yaitu inna tadi. Na'am. Mithlu qawlihi ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Perhatikan. Seperti pada ayat innamal mu'minuna ikhwah. Inna di sini kan apa? Memiliki makna taukid. Cuman bergandengan dengan ma. Ma di sini ma apa? Adal dilbar. Zaidah. Fungsinya apa? Mencegah atau menghalangi amalan inna dari jumlah ismiyah. Makanya jumlah ismiyah tetap, ya, karena sudah apa, dihalang-halangi amalannya oleh ma. Maka tidak kita katakan innamal mu'minina ikhwah, tapi innamal mu'minuna ikhwah. Kalau ma-nya diangkat, jadinya bagaimana? Kalau ma-nya diangkat, Hasan, ma-nya dihilangkan dari ayat innamal mu'minuna ikhwah, menjadi innal, ha? Innal mu'minina ikhwah. Baik. Wa yustanna min dhalika laita fa yajuzu ihmaluha wa ihmaluha. Nah, dan dikecualikan dari yang demikian itu laita. Laita afanibillah. Nah, dia tetap bisa beramal walaupun bersambung dengan ma sebagaimana dalam keturunan. Bisa laita ma, nah, tetap beramal. Baik. Laitama Zaidan na'am hadirun. Laitama Zaidan hadirun, sama dengan laita Zaidan hadirun. Kemudian faedah yang terakhir kelima, ahyanan ya'ti ba'da inna lamun litaukid. Kadang-kadang ahyanan itu terkadang ya'ti ba'da inna lamun litaukid, ya, datang setelah inna itu lam. Yang lam fungsinya ini akhwanibillah litaukidi matmunin jumlah, untuk menguatkan kandungan dari jumlah itu. Tayyib. Nahwu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala inna syirka ladzulmun adzim. Perhatikan, setelah inna ada lam untuk menguatkan. Nah, yaitu ladzulmun adzim. Lam ini dinamakan apa? Wa tusamma hadzihil lamu muzahlaqatan. Dan lam ini dinamakan dengan lam muzahlaqah. Ini asalnya. Muzahlaqah yaitu yang di naam gelincirkan, yang dipindah tempatnya. Kenapa ikhwani fillah? Naam. Qala Hisyam rahimahullah zahlaquha fi babi inna an sadril jumlati karahiyatan ibtida'il kalami fi muakkidaini. Perhatikan ini. Catatan lain enggak ada? Hah? Nah, ini dicatat ya. Bagus faedahnya. Naam. Faedah tambahan bagus. Untuk membuka apa? Wawasan dari hal-hal yang naam penting seputar inna wa akhwatiha. Dari awal sampai akhir tidak ada semua? Hah? Yang kelima ini. Nah, kelima ditambahkan. Nah, sering kita tanyakan, ya kan, ketika lam naam muncul setelah inna. Baik. Inna syirka ladzulmun adzim, lam apa ini? Namanya lam muzahlaqah. Ibn Hisham mengatakan zahlaquha fi babi inna an sabil jumlah. Mereka geser lam ini pada bab inna dari awal jumlah. Kenapa? Karahiyah tabtida il kalam bimu'akkidaini. Karena na'am benci mengawali kalam dengan apa? Dua penguat. Asalnya amanibillah lam ini lam taukid. Namanya lam taukid dan di dekat, di depan asalnya. Baik. Nah. Tapi karena sudah ada inna, maka nah dibenci kok berderet-deret dua taukid, maka digeser. Nah, sehingga ditempatkan pada apa? Posisi nah bergandengan dengan khabar inna. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Innaka na'am la talibun. Innaka la talibun. Sungguhnya engkau itu sungguh seorang talib. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah. Nah, diingat-ingat hal ini. Pertama, perbedaan inna dan anna. Yang kedua, apa? Nah, lakinna harus didahului dengan kalimat sebelumnya. Kemudian apa? Kalau tidak tasydid, maka beramal tidak? Tidak beramal. Kemudian la'alla. La'alla kalau dalam Al-Quran, nah, bermakna apa? Bermakna ta'lim. Baik. Kemudian inna dan teman-temannya kalau kemasukan ma, maka amalannya apa? Tercegah. Kecuali pada pada apa tadi? Pada apa? Laita. Nah, kemudian yang terakhir, nah inna kalau setelahnya datang lam taukid, maka lamnya ditendang, digeser. Nah, baik ke khabarnya dinamakan lam apa namanya? Minta ngerifi lam muzahirakoh. Nanti ingat-ingat. Alhamdulillah. Nah, sudah ditutup tadi. Alhamdulillah.